Bila inak kitanya betul penjagaan, kita berkurang penjagaan kita. Ha. Kalau kebanyakan kitab-kitab lain dia kata tandihun. Ha, itu dia. Kalau kitab-kitab jawi lain dia kata tandihun, penjagaan. Ha, kitab Baqarah ni penama dia kata penjagaan. Maknanya perkataan yang akan datang dalam syarah ni ialah satu perkara nak jaga. Nak jaga apa tu? Nak jaga kepada para pembaca ataupun para orang yang mengaji kitab dia tu, tuai kitab nak jaga kata hak dia sebut-sebut mari dalam takrif tu muraknya gano-gano-gano dia nak jaga. Ha, dia ada penjagaan. Nak jaga gano. Ini peto. Peto ni lah ada panggil takrif, kelima harap kata takrif tu. Wajib takrif dia ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Ha, dia panggil takrif di sana, maka Melayu kata peto, peto. Cuba buat peto ni. Pelan-pelan. Nah, buat pelan. Ha, dia. Peto. Nah, masa kita turut peto tu, sebab tu kalau orang nak buat rumah, dia keluar ke peto. Maha tu bayar dia tu. Pasti dia buat turut peto tu. Ha, buka berapa tinggi, berapa pun, dia tengok turut, dia buat turut peto. Ha, kita pun sebab tu peto ni penting. Sebab orang lain yang ngaji panah peto ni maha gaji dia, weh tuak. Ha, dah itu yang nak tahu buat peto ni. Maha, kan orang nak buat peto payah. Apa orang nak buat gapi, turut peto tu. Silap dia peto, silap lalu. Sebab tu besar masalah peto ni. Ha, inilah dia panggil tarif. Kalau yang sana panggil dia akitek. Ha, dia akitek dia ni. Ha, dah buat peto ni. Kalau gitu dalam peto wajib, peto mustahil dia sebutlah mana. Dia kata ini peto. Kalau kita nak saling, kita saling ini tarif. Ha, walhaham lagi kena klik ila fa'arak. Klik anak kita besok waktu. Bagi semata-mata pergantungan hukum-hukum akad. Yang tiga. Ini tarif, ini betul. Tiga, tarif wajib, tarif mustahil, tarif jaik tu. Semata-mata pergantungan hukum akad. Yang panggil muta'alak hukum akad. Wajib, yang panggil muta'alak hukum akad. Ha, mustahil, yang panggil muta'alak hukum akad. Bukan-bukan wajib kena kedi hukum akad tak? Bukan hukum akad. Tapi ambil tasamuh kata hukum akad tiga wajib mustahil jahil. Itu ambil mudah kata. Bila kira nanti bukan dia. Wajib mustahil jahil bukan hukum akad. Kena ke muta'alak bagi hukum akad. Ini kata pergantungan hukum akad. Tepat hukum akad dia takut di benda tu. Tengok. Lemuh Allah Ta'ala. Ha, satu perkara. Kita kedi lagi. Lemuh Allah Ta'ala. Ha, tepat tu lah kita nak hukum kata kanak. Kita hukum kata, lemah Allah tu ialah mustahil. Ha, kalau kita lemah ni panggil muta'alak bagi. Ha, hukumnya mustahil. Kita mustahil tu, satu benda yang kita hukumnya kata, tak terima sama sekali. Maka wajib panggil muta'alak hukum akal, mustahil panggil muta'alak hukum akal. Ha, kata ada tarikh apa wajib, apa mustahil, apa jaik. Dia panggil itu pada mata-mata pergantungan hukum akal. Ha, kerana hukum tu dia isbat tu. Ha, dia mengatakan sungguh benda yang sungguh, dia mengatakan tidak benda yang tak. Nah. Sama ada bagi Tuhan. Semata-mata pergantungan hukum akal. Apa makna semata-mata? Sama ada orang yang mengaji kaedah dia panggil ta'mi. Bila sebut mutlak. Mutlak ni muta'allaqil hukmil aqli. Apa makna mutlak? Sawa'un kana. Ayat ngaji mana? Jawab ini. Nah, bila mutlak sama ada. Ha, benar yang satu pak dengan hukum akal wajib mustajab tu sama ada bagi Tuhan, yang ni sama ada pergantungan hukum akal tu. Ha, yang takut bagi Tuhan atau lainnya. Ha, masalahnya hak bergantungnya makhluk. Ha, tiap-tiap bayar tak terima sungguh sama sekali, orang panggil bayar tu mustahil lah. Sama ada bayar tu takut pak dengan zat Allah Ta'ala dan juga hak yang takut pak dengan makhluk. Ha, tu sama ada bagi Tuhan atau lainnya. Habis itu. Dan dikehendaki dengan ada. Ha, sini payah sikit ni. Dan dikehendaki dengan ada ini dengan lafaz ada. Dikehendaki dengan ada dengan lafaz ada. Perkataan ada. Di mana? Yang padanya pada peto. Ha, sahih tu jaga domi yang balik ni. Ha, dikehendaki dengan lafaz ada yang ada padanya pada peto tu. Mana? Ha, cuba kita klik tengok dalam takrif. Makna wajib pada akad itu barang yang tentu pada akad adanya. Ha, tak ada. Lafaz ada ada dalam takrif dia. Dikehendakinya sungguh. Kalau dengan haraknya, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu ay subutuhu. Wujuduhu mana subutuhu, ada yang mana sungguh. Ha, sungguh, semuanya. Pasal ada tengah dia reza, saya kata tu lah ya, sungguh. Sungguh dia berhenti sekat. Ha. Lepas tu dia ti, dia main mana hak nanti. Sungguh pada hati ya, sungguh hati. Sungguh dalam hati, sungguh dia dalam hati. Lepas tu buah ha, buah alih ya. Sungguh ti, sungguh ti. Hak ni jangan kita guna, sungguh ti. Kalau kita ikut balik, orang kata banyak guna. Sungguh ti kamu cakap, iaitu sungguh ti. Kita sini sungguh kamu cakap. Ha, sungguh berhenti sekat tu ya. Dia mahu tanah sungguh ti kamu. Pasal ada pula kita buah ha. Sungguh ti, kata ada ha siap bu. Sungguh ti kan. Ada orang tukar rumah jadi mi. Semoti ke semoti. Ha, ini masalah bahasa. Lorah tadi, lorah tadi. Ha, ini masalah lorah. Ha. Ada sengah dia kata gini, ada beza. Ya, tersungguh dengan semoti. Ha, ada sengah-sengah beza ni. Sungguh tu bak hukum. Semoti tu diri kaya. Ha, ada sengah juga tu. Diri kaya tu semoti. Ha, dia dia. Ada pun sungguh tu bak hukum. Moga ni mu nak saya tak sungguh. Kodak. Ha, sungguh. Ha, sungguh ni bak hukum. Dia dia. Jangan lawan dia dah. Ada pesengoti diri kalau. Ngajah besar. Ngoti gajah besar. Itu dia. Walaupun dia baca bahawa benar itu sengoti. Allahu Akbar ni lah dia. Dalam pengajian. Nak gila nak layak mana lah. Jadi lah jadi dulu. Jadi dulu. Itu dia. Tak klik sini. Nanti nak kaya-kaya sama. Tak boleh. Lak ni dia atas ngoti. Jadi sepuk dia baca nama muat lam. Turun ke bawah setiap lapu. Tak boleh buat dia tu ha. Bersama yang muat tu ha. Lek itu macam turun ke bawah stik ada budak boleh tengok sana. Mengamak. Tak itu kan? Balik bawah. Ha. Tengah krisin kamu. Tak boleh ha kita klik pada hal ni lah. Muat itu dalam likungnya jadi lah. Tak ikat nak turun sangat lebih. Kenapa? Nak klik sini pula tu. Jadi kehanaki dengan ado. Dengan perkataan ado yang padanya pada peta tu. Karena si ada si ialah sungguh. Ha, jadi bahasa dia nak jadi umum si. Karena ada lawa tak ada. Kita dah beza dah tengok dulu. Ada lawa tak ada, tak umum. Nah. Bila kata sungguh tu dia umum. Karena bila ada, sungguh boleh kata sama. Bila kata sungguh, terkadang tak boleh kata ada. Macam kertas nipis. Nipis kertas sungguh. Bukan ada. Ada pun kertas tu sendiri. Ada. Ha, boleh sungguh hati. Dia ada, sungguh hati. Alah. Ha, kalau gitu, bila sebut ada, kau. Bila kata sungguh, umum. Manakala dalam tarikh kata barang yang tak terima, barang yang tak membenar pada akal ada. Artinya sungguhnya. Ha, Nabi Umi. Ha, itu dia nak dagang. Dia kan nak si dengan ada. Kelimah perkataan ada ataupun lafaz ada yang padanya pada peta pada tarikh itu. Sungguh diri sekarang itu. Sungguh pada dirinya diri sekarang itu. Ha, sungguh ha, diri sekarang pada dirinya ha, diri sekarang itu. Sungguh. Yang ha, jadi sifat pada sungguh dajak lah sungguh ya lawan tidak sungguh hak lawan bagi dak ha, ada pun hak lawan tak dak tu ada tak ni ada lawan tak dak sungguh ya lawan tidak lawan dia dak ha hak pegal hak dia nak kena kat ting dia ha dia ting mai dia lain dia kan ha bagaimana sungguh tu lah sungguh tu orang jumah dak ting tak ada ting mai ada dak lagi ada tak. Tak kira, cing main sungguh kau. Tak gitu kan? Haa, habis dia kata, ya lain. Bagilah lah mana. Tak balik harap dia kata wujud air subuh, air pilihan. Wujud ada subuh, sungguh. Itu kena mahal lah tu. Haa, lepas tu murak ada tadi tu, muraknya sungguh. Sungguh yang lawan tidak. Tidak mana? Tidak yang. Haa, kalau ada. Sifat pada tidak ni. Tidak yang lazim hak biaya bagi bohong. Tidak hak lazim bagi bohong. Bohong ni malzum. Tak tu lazim. Nah, nah. Bila benar tu bohong tak, tak betul lah. Dia lazim sebelah lah. Dia lazim sebelah je, tak dengan bohong tu lah dah. Tak boleh kata tu lah. Dia lazim. Nah, nah. Bila bohong, tak betul. Bila tak, tak mesti bohong. Muamik tak? Tak, tak ada amik. Muamik tak? Tak. Lepas tu bohong tak? Tak. Ya tak amik sungguh. Mana sungguh? Haa, haa. Ya dengar tak Allah. Aminlah. Halus dia kata tu bahawa Quran ni masya Allah sungguh dia. Dia ikut nak membuka dari segi bahasanya, dari segi cara main halus dan peralusinya dia dari tiap-tiap ilmu. Sebab tu orang dari tiap dengan secara halusi dia tak gelecah, dia payah. Dia panggil tahqiq ilmu. Tahqiq dan menyetik. Dan menyetik dia payah nak balik etik. Ha buat-buat menyetik tu tak ada mana. Ha buat-buat tu. Menyetik tu jadi menyetik. Menyetik dia panggil tahqiq. Tengok sekali lagi. dikehendaki dengan perkataan ada dalam takrif itu ialah sungguh. Sungguh diri kalau. Sungguh yang lawan tidak. Ia lawan dak. Sungguh lawan dia dak. Bukan lawan tak dak dah. Nah, dia sungguh lawan dak. Dak tu ia lazim bagi bohong. Ni ayat tu bila benda tu bohong lazim dak. Tak mesti dak tu bohong dak. Kita tak ada jisnya. Jadi kita mana muzi kau dak. Tak ada. Sungguh lah. Ya ada pula sungguh dak. Ya ada pula. Sungguh tak ada jisnya. Jadi tak jadi ialah sungguh. Jadi hak lazimnya bila kata dak, bila kata bohong ialah lazim oleh dak. Bila kata dak tak mesti bohong. Dia panggil lazim sebelah. Umum khusus makhluk. Tak ada arah dia temu dia tak dah. Kalau semata nak itu dia tak dah. Lalu dia tak temu tu surah. Ha, gitu, ya. Nah, nak itu. Bila temu tu surah nak pergi peher. Ha, itu dah. Sebenarnya ni orang nanti pun nak ni. Yang gini ni. Tak itu dah. Tapi tak ada arah lah. Kata dia, sama ada suatu itu. Suatu mana tu? Sama ada suatu itu, suatu yang ia sungguh. Suatu perkara yang ia sungguh pada diri dia. Sama ada suatu itu, suatu perkara yang ia sungguh tu. Sama ada suatu itu daripada benda-benda yang bersifat. Pada ketika sungguhnya benda tu. Sama ada dia tu benda yang bersifat pada ketika sungguh dia tu tu. Bersifat dengan ada yang lawa tak ada. Ha. Jadi, ketika dia sungguh dah tu, sama ada sungguh tu bersifatnya ada pula. Misalnya, kalau kita kata kertas. Nah, kita tak tanya kertas saja ada ditanya kita lah. Nah, kalau kita kira kertas ni, satu zat yang bersifat dengan ada. Maka ketika dia tu, di samping dia bersifat dengan sungguh tu, ada tu lah. Jadi mana di kertas ni, bersifat dengan ada, lagi sungguh kertas kita nak bawa. Nah, ayat kata kalau kita kertas kita bawa ni sungguh ke tak? Sungguh. Lagi pula ada nak kertas. Nah, tu kata sama ada ketika sungguh dia tu, ada kata pula tak? Yang nak ayat itu. Nah, sama ada suatu tu daripada benda yang bersifat pada ketika sungguhnya itu bersifat dengan ada, yang lawa tak ada. Perkata kertas sungguh dah kita bawa ni kertas. Sungguh lah. Ha? Lepas tu sungguh dah tu ada kata pula. Nah, tu mana? Benda yang bersifat ketika sungguhnya itu bersifat dengan ada. Tak ada lawa tak ada. Gapo yang benda yang sifat kita sungguh tu sifat nak ada iaitu ha dia nak kelik royak pula situ dia panggil jumlah mutarabah iaitu zat ha maka benda yang sungguh lagi ada dan sifat-sifat ma'ani kan dalam istilah tak panggil sifat ma'ani melainkan sifat yang bahasa ada apa panggil ma'ani kalau tu kertas kita nak pegang gapo sifat bahasa ada di kertas sifat putih ha ma'ani. Lepas tu jalur dia jalur hitam-hitam diri ha tu sifat tu sifat ma'ani. Dia. Ha kalau di kertas ni kita waktu duduk dalam peti, sejuk. Ha sejuk tu sifat ma'an. Ada masa ada. Ha tu sama ada zat-zat dan sifat-sifat ma'an. Sifat ma'an ni pecah dua pula, arak dan lainnya. Sifat ma'an ni tiba dua pula, arak dan lainnya. Arak han kalau dari izan ni. Jadi putih yang ada di kertas kita dah bawa ni, arak lagi sifat ma'an lagi. Ha, jadi sifat ma'an ni tiba dua, arak dan lainnya. Ada juga sifat ma'ani saja tapi bukan arak. Ha tu kena tak sifat ma'ani Allah Taala. Qudrah Allah Taala, iradah Allah Taala, kalam sifat kalam Allah Taala yang ada sedia kala di zat Allah, sifat ma'ani dia tak lekannya arak. Ada pun qudrah kita, iradah kita, sifat ma'ani kita makhluk lagi arak. Inilah bahajak pada beza antara arak dan sifat ma'ani. Ha itu umum khusus. Ya gini. Dia masa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga di masa sahabat-sahabat peringkat awal tu belum masuk istilah sebut muka ni tak ada cara tak ada sebut muka ni kalau sebut perkataan jisim dalam Quran sebut jisim nah fil jismi nah fil ilmi wal jismi basah fil jismi nah dia sebut dalam ayat besar tu buk jisim makna tu buk nah nak ayat gitu tapi bila datang haknya istilah ni dikeliru pada tahun 200-an ke bawah dia tak masuk dalam kurun yang tiga kurun tiga tu istilah ni tersibar masuk. Kerana dia mengambil kitab-kitab falsafah daripada bahasa lain dan menterjemah dia kepada bahasa Arab. Itu menyebab tersibar masuk di kalangan Arab. Menyebabkan oleh masa itu setengah pada setengah minat terjun mengaji dalam istilah itu. Hanya siapa setengah pada setengah tinggalkan Al-Quran, tinggalkan hadis. Suka minat mengaji itu tinggal, membelakang kau ni. Sini timbul fitnah. Lalu tu ulama, ahli sunnah wal jamaah nampak kata fitnah berlaku mereka terjun dalam negara itu kata nak tahu istilahnya panggil jisim kapo jiran kapo arak kapo dia catat supaya nak bezakan hak ni hak bersih hak ni hak bersih jadi menjadi wajib mereka kena terjun datik kerana fitnah berlaku ya gini misal supaya kalau kita kata zaman orang nak ngaji ugamu mereka dia tak apa lagi, tak jadi penuh. Tiba-tiba orang kurang minat dengan mengaji agama, banyakkan mengaji keduniaan, mengaji benar-benar yang bukan-bukan akhirat, rasa nak lupa ke akhirat. Eh, bagi orang ahli fikir nak punah dalam, nak nak rusak dalam. Gang mari dia tu, lalu ilmu ada dua, manfaat ada pokok ilmu, bagi-bagi dia mau fikir, silap lah kita. Alisi bila pahit gitu, hak ngasih, hak asasi, hak isi kita nak mengaji, hak agama. Hak dunia, mengaji jadi wasilah agama, tak puas dalam. Jangan kita membelakang ke wasilah, tinggal ke makasih, salah selalu. Kerja tak khabar ke agama, kerja tak khabar ke akhirat, ini salah. Kerja untuk menolak akhirat, itu bagus sekali. Salah. Kata kita terjun dalam medan ilmu apa-apa pun, demi menjadi wasilah bagi akhirat. Ah, tak ada apa, cuma memang. Jangan kita terjun dalam ilmu keduniaan, tinggal ke akhirat. Habis ini silap, salah kita. Apalagi kita yang beriman, bertahan lagu iman, kok akan tercabut. Dia. Tengok falsafah siapa boleh mencabut iman. Di kepada pijangnya langit, pijangnya aflak, pijangnya bumi. Siapa buat pada? Sedia alam, tak ada Tuhan. Ini cabut, ini yang dikulak. Waktunya tunya ini. Lalu tu ulama ahli sunnah. Terpaksa pernah terjun dalam medan ini, tahu gapo dia dari apu arak, murak dia ke mana. Apa dia orang istibah mafak lana? Dia ambil catat-catat beza. Ni, sebab dia kata, wajib rad. Wajib difak. Dia saja lah tu. Kemana bila ni dah benar, ni dah telah hebat. Lalu ulama, dia guna kata sahabat Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dia sebut dari tafsir dia, dia kata istilahat al-mutakallimin dah lahir sama daripada 200 tahun masa al-makmum itu terlibat kerana orang minat ngaji nak tu sahabat timbul masalah ketenah Quran makhluk, sedangkan ahli sunnah tidak mengatakan Quran makhluk tapi dah terlibat dengan falsafah dan selain-lain. Lalu tu ulama berbahas jadi, lalu tu Imam Qurtubi dia bahas sahabat masa dia tu orang dalam kurus tujuh dia kurang. Dia kata gana, masa saya dia tak aku kata, orang yang terjun dalam medan istilahat al-mutakallimin dan sebagainya, untuk nak memperhatikan, untuk nak membeza antara yang sebenarnya yang batil, itu dia kata, فَمَنْزِلَتُهُ قَرِيبَةٌ مِنَ النَّبِيِّ. Manzilah orang itu seperti hampir dengan manzilah Nabi-Nabi. Karena keliru sebahak banyak sangat, siapa nak keluar bercakap ini? Tak tahu kata kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah. Tahu depan saja tak tahu dia belakang gapa, tak boleh. Kau kanan saja tak boleh kira dia apa. Tak boleh kenapa apa ni tapak tapai. Bahkan ni tapai je. Puh, saya nak tip-tip dia main 10 tapai. Ni ada. Saya nak tip-tip. Putih satu tip saja dah. Anak ayat kata, ni lah pengalaman ni. Apa lagi di masa kita banyak lagi hebat. Zaman dulu tak timbul teknologi. Lah ni ada teknologi. Banyak kaya. Menyebab ke kelemah yang benar lah. Putih nak bezor. So, jadi kita nak celur semata tak boleh. Mau kalam. Tak boleh. Kena repair. Apa saja. Merupakan ubat. Ubat untuk mempertahan, ubat untuk memeniarkan, dia banyak sekali ubat. Tak ada ke? Tengok di kedai, senak apakah hal yang ubat, tak tahulah. Saya nak beli ubat, cek pala tu, senak apakah hal yang. Mana wikot cek, tengok kau punya cek demo. Ini pun sepatulah. Sepatulah bagi orang yang boleh pergi dalam medan sebuah tu, handi. Susung dia senak budai je. Tambah betul, dah situ tak ikut tambah dua je. Isi lah ya. Jadi, takut nak ada tinggu kalau-kalau. Itu ada penasbah dengan kita yang awam, nasbah dengan kita yang nak pegang koda yang pangkat kita. Cukup bagi kita, Tuhan ada yakin tak ada dengan dalil koda. Tuhan satu, yakin tak dengan dalil koda. Memadai bagi kita, hadaplah kepada menolak. Itu dia, dia bagi dia. Ini tak pakai straight. Itu dia nak. Inilah, kita klik naik ke sini. Oleh kerana kita keliru dalam medan ni, tak kena arak diri itu menyebabkan kita keliru. Walhal bukan mesti mengaji dalam medan ni. Tapi dengan keliru, tentang nak menolak keliru itu mesti kena ala kodah. Itu dia. Lalu itu dia kata bila sebut sifat ma'ani. Bukan semua sifat ma'ani itu arak. Sifat ma'ani Allah Ta'ala tak dikatakan arak. Kalau sifat ma'ani makhluk, ialah arak. Lalu itu ulama beza dalam ta'rif. Arak barang yang bertempat menumpan diri. Ataupun dia kata mudah-mudah, ma tahayyaza bi ghairihi. Arak tu barang yang bertempat di benda lainnya, macam putih bertempat di getah dan upamanya. Itu panggil arak. Ada pun sifat maqama biwairi. Dia saling tahayyaza kata qama lain. Maqama biwairi. Barang yang berdiri di agak ya qadim. Nah, ayat kata benda ada. Benda ada. Bila zat benda ada bawa diri. Sama ada yang qadim, yang ada juga yang baru. Sebab kita tak boleh buat kaedah. Tiap-tiap yang ada mesti tepat tak boleh. Sebab yang ada termasuk Allah Ta'ala. Kalau kata tiap makhluk mesti tepat, ya betul. Kaedah tu comel. Qadiyah tu, dia panggil qadiyah yang betul. Qadiyah yang betul. Tiap makhluk mesti tepat, ya qadiyah tu betul. Tapi kalau tiap yang ada mesti tepat, kaedah tu tak betul. Bapa? Karena umum luas masuk Allah Ta'ala dari tu. Dalam kaedah tu. Berarti tiap yang ada mesti tepat, Allah tengah pada yang ada. Berarti Allah pun tepat. Tu. Sebenarnya lagu tu siapa nak tahu, apa nak kenal, tak ada tiket dah dia. inilah menjadikan wajib dalam nak mempertahankan subhat dia panggil. Klik ke sini pula. Itu dia dia. Sama ada hundur klik-klik ni barat tu. Sama ada sewaktu tu daripada benda yang bersifat pada ketika sungguh tu sifat dengan ada pada orang yang itu selik celah dia panggil mak antara maktul-maktul pahlah yang selik dengan maksud tarifah. Tawa diri Adam. Sama ada sewaktu itu daripada benda yang sifat dengan ada atau sewaktu itu daripada diri Adam. Sama ada sewaktu itu daripada diri Adam. Ini panggil salbi. Sifat-sifat salbi ya. Tak ada mula. Masalah bayar wajib juga. Bayar itu sungguh. Allah satu makna tak berbilang. Masalah bayar sungguh juga. Dan segala istihalatul mustahil itu masalah diri Adam semua. Mana? Bukan tak ada tu he. Masalah bayar sungguh. Bukan baru tu he. Masalah bayar sungguh. Tak ada lemah tu he. Itu masalah bayar sungguh juga. Itu diri Adam ni. Segala istihalatul mustahilat masalah diri Adam ni. Atau salbi. Atau perkara i'tibari amru i'tibari dia panggil seperti ada seperti ada tu maksudnya amru i'tibari atas kaumu ya rajah atau hal seperti kaunuhu kaunuhu hal maknawiyah atau pewujud itu sendiri hal nafiyah atas kaum dia habis nah dan dikehendaki dengan tiada dan dikehendaki dengan tiada dan ketiadaan yang padanya pada betul mana. Tengok, haruh makna haruh pada akal itu apa? Iaitu barang yang membenar pada akal, ada, ada makna sungguh. Dan membenar ke tiada, ha, tiada makna apa? Nah, dikandalki dengan tiada dan ketiadaan itu, tidak. Waktu, ia lazim bagi bohong. Murak dengan tak ada itu, ialah tidak. Haa, tidak. Allah, ini cara bentuk ngaji ilmu dia panggil. Bentuk pakai ilmu. Habis ada apa untuk kita nak pergi, nak apa untuk mengesah tu, tak mesti beginilah. Aku nak jaga kakmu, jaga kakmu. Ni apa yang bentuk bahasa ilmu dia panggil. Kalau kita nak bahas ngaji ilmu, dengan bentuk ni lah antara bahasa. Ada apa untuk kita bentuk pergi, tak payah. Kita banding selalu untuk ni apa, supaya kita kata kita mengaji dalam tajwid, kita pergi baca, kita urinya. Tak ada payah. Kita tak kena nak tunjuk hukra, tak kena. Nanti dengar nak ajar Fatihah, duduk bak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena tegak selalu kata kata u. Baca baca baca patu nak baca peliak baca. Kata u tak situ nak panggil sikit air dah. Panggil. Panggil mana? Tanya. Gitu ya. Patu gapolah panggilnya mak ko mak mutasi ko mak temumpasi ko. Tak tahu dah. Mak jaiz ko mak waji ko mak kalimi musaqqal ko mukhaffaf. Tak tahu dah. Tak ada masalah. Tapi kena baca tak dengar tak apa dah tak apa dah. Jadi tu nak patu nak lebih tak sama kena cari lebih sudah kecek baca kena memang tak reti ke pok itu kaya ni tak ada banyak lebih cuma baca kena seorang tak tak apa dah baca kena tu lah. Tapi kalau nak tanya mati munggu tu dapat tak tahu ni pas-pas pegel hati buat munggu lah mana pun nak ditest jariah dan munak merdeka nak buat nak tifarat nak tanya dulu saya mu tu dia dia memang lagi saya dia dia tanya asal tu riwayat. Hak riwayat lah, riwayat ni keliru tu tahu dia. Mereka buat tubik riwayat tu. Kita belah, kita sawak tubik riwayat tu. Ingat kau yang ramah sikit ya. Sawak tubik riwayat ni. Atas syahadi ni, adakah mu mengaku kata, La ilaha illallah? Naam, ya. Ya. Siapa ku mengada? Nah, dia tunjuk ke dia. Bukan kita tak nak isyarat, nak hikayat kau ni. Tak boleh dia tanya yang ginya sendiri, ada Allah. Misalnya Allah sebab dia zarah dia, siapa yang ginya sendiri tak habar kita. Ini pun, nak wayak kata Nabi tanya pada perempuan, tak kalah tanya. Adakah mu mengaku kata la ilaha illallah? Dia kata, ya. Ya, baik. Lepas tu Nabi tunjuk dia. Ha, kita isyarat kita tu, hati nak hikayat kau ni. Amin, wayak tak mengaku Nabi, siap. Kamu tahu kata siapa aku? Nabi tanya, siapa aku? Kata perempuan tu, anta Rasulullah. Tak ada apa-apa. Dia kata, hei, Tok Ngulu, bolehlah memdekorkan dia waktu harap. Sebab dia ni mu'minah dah. Tak ada main manorak jirin, taliyak. Tak ada lah. Tu bagi kita orang awal tu nak lepaskan tu. Cukup dia hidup. Pakar perempuan ni, kau pula ismullah. Baca batu anaknya. Baca, tak apa dah, tak apa dah. Sah dah semayin ni. Nak wilin dek, nanti mari semula deh. Kata dia. Nak ngaji tajwid boleh satu hari masa keluar aku belajar tajwid ni. Anu mati temungan ha tu nak melelik nak mencomel nak mendalam ilmu. Salah di mana? Dia boleh tak salah mana? Tak ada apa-apa. Hanya pun pergi kena gapo kena tapi mengikut istilah ni panggil ni Arab dia nak kenal ni. Ha ni nak beza. Tak ada apa. Dalam bab istilah. Bahkan dia kita dah bincang istilah ni saja. Dan istilah kita mengaji hadis, tubik, hadis mukbal, hadis munqati', hadis mursal, hadis mauquf, hadis marfu, marfu muttasil, hadis musnad. Sana ali, sana apa nama ni, yang rendah tinggi macam-macam panggil lah. Itu istilah dalam ulama, tak ada jadi masalah. Kita dua kali oleh arak jirimu, gegek. Dia kata, yang hadis marfu' muttasil, tak ada yang Nabi, ini marfu' muttasil. Bukan macam itu, ulama hadis buat istilah. Ha, itu dia. Ha, bila kita mengaji dalam saat ni pula, mak. Ha, mak wajib. Ha, mak mufasir, mak mutasir. Bila kita mengaji dalam istilah itu, kan mutasir, kan mufasir. Apa dah marah mufasir, kamu tak nak marah ke mak mufasir? Tak kena ni orang panggil, tak itu je. Menyikam mutasir marah, menyikam mufasir marah. Ha, mak mufasir tak ada marah. Telur lah. Ha, itu dah. Ha, ni kena itu dah. Ha, tak apa dah tu, masa dia cukup dah, bawa malak kita pun, siapa kesempatan dia. Maka kedua-dua puluh itu yang wajib dan 20 yang mustahil itu pertamanya Allah Ta'ala.